katakan salahku padamu hingga dikabuli. Hanyalah ku ingin dikau salah sampai hari ini ku tetap menunggu. Misalkan kau telah berhati, aku turut gembira. Tetapi bila kau setiap hari selalu teringat akan diriku, tiada maaf darimu.